Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan kaum muslimin dari berbagai tempat sebagai bentuk pengagungan dan syukur atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan bagi kita, terkhusus kaum muslimin. Terkhusus nikmat siam, nikmat puasa yang alhamdulillah selama satu bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kemudahan untuk menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berapapun besarnya, berapapun banyaknya, kalau kita lalai, tidak mau menjaga nikmat tersebut, tidak mau mensyukuri nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan cabut nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi ketika mencabut suatu nikmat dari suatu kaum itu karena ulah atau tangan mereka yang tidak menginginkan nikmat tersebut langgang pada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum karena sungguhnya Allah tidak akan merubah, tidak akan mencabut, tidak akan menghilangkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya, sampai mereka sendiri melakukan amalan-amalan yang menyebabkan nikmat yang banyak tersebut Allah cabut. Maka para hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, maka wajib tentunya bagi kita untuk terus menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak syukur dan memperbanyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita, di antaranya adalah nikmat al-ukhuwah dan nikmat aman, rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ukhuwah, persaudaraan sesama muslim sehingga dengan nikmat ukhuwah ini Allah mudahkan kita untuk menjalankan berbagai aktivitas, di antaranya adalah melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya ukhuwah. Seperti sholat Id, tidak mungkin seorang bisa melaksanakan sholat Id sendirian, sholat Jumat dan yang lainnya, karena sebab kuatnya ukhuwah, kerukunan, persaudaraan sesama muslim, maka alhamdulillah terwujud segala ibadah perkara tersebut. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, dengan nikmat ukhuwah ini kaum muslimin menjadi kokoh, menjadi kuat, memiliki izzah, kebesaran, tidak terlihat lemah di hadapan orang kafir. Tetapi ketika nikmat ukhuwah ini dicabut, kaum muslimin satu dengan yang lainnya bercerai-berai, maka akan nampaklah lemah umat ini di hadapan orang-orang kafir. Maka janganlah sampai kita menyebabkan atau berbuat suatu amalan yang menyebabkan ukhuwah di antara kita hilang gara-gara hanya karena perbedaan klub kesayangan, terjadi perpecahan di antara kaum muslimin hanya gara-gara masalah kesukaan, yang ini suka motor ini, yang suka motor itu, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin gara-gara hanya masalah beda dukungan terhadap calon ini dan calon itu, terjadi perseteruan, permusuhan, bahkan sampai kekerasan di antara kaum muslimin. Sungguh semuanya disenangi oleh syaitan dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan terkhusus dalam masalah nikmat ukhuwah ini dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk mengingat suatu nikmat. Dan ingatlah atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan. Tidak ada rasa persaudaraan, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Maka ingatlah, kata Allah, dahulu kalian berselisih, bermusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan, Allah subhanahu wa ta'ala persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Maka Allah jadikan dengan sebab nikmatnya kita bersaudara. Ketika ada satu kaum muslimin yang merasa tersakiti, yang lain pun merasakannya. Ketika ada satu kaum muslimin merasa bahagia, yang lain pun merasa bahagia. Ini diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang kedua adalah nikmat keamanan. Dan nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar, yang dengan sebab keamanan ini kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita ingin beribadah di Indonesia ini, Allah mudahkan. Jenis ibadah apapun yang disyaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lakukan karena adanya nikmat rasa aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara khusus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan nikmat aman ini untuk negeri beliau, Makkah. Rabbi ij'al hadza baladan aminan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, ini negeri Makkah, sebagai negeri yang aman. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keamanan di negeri ini, maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat tersebut. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabutnya. Janganlah sampai kita menjadi sebab rusaknya keamanan negeri ini dengan ikut terprovokasi, ya, melakukan berbagai perkara-perkara yang tidak dibenarkan, baik secara hukum ataupun syariat, melakukan berbagai upaya teror, provokasi, pengeboman, peledakan, dan sebagainya. Dengan alasan apapun. Ada yang beralasan dalam rangka melawan kezaliman penguasa. Apakah dengan alasan menuntut keadilan. Ataukah dengan alasan jihad, padahal itu bukan jihad. Maka janganlah sampai kita menjadi sebab diangkatnya rasa aman di negeri kita ini. Setiap kekacauan yang timbul di negeri kita ini, yang paling terdampak, yang paling banyak menjadi korban adalah kaum muslimin. Masih segar ingatan kita sebelum Ramadan, beberapa kejadian, rentetan, peledakan dan pembunuhan, korban terbesarnya adalah kaum muslimin. Yang kemudian juga dipojokkan siapa? Kaum muslimin. Yang dicurigai siapa? Kaum muslimin. Bahkan sebagian kaum muslimah yang mereka berusaha menjaga agama mereka dengan menutup tubuhnya dengan jilbab yang syar'i, dicurigai. Muncul saling curiga sesama kaum muslimin. Karena sebab sebagian orang-orang khawarij yang salah pemahamannya dalam masalah agama, mereka melakukan berbagai upaya-upaya yang menyebabkan terangkatnya rasa aman dalam hati kaum muslimin. Maka yang paling besar, yang paling banyak menjadi korban justru kita kaum muslimin. Hadirin jamaah salat id rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat yang terdepan di dalam menjaga keamanan negara ini, dan kita sebagai rakyat, di antara upaya kita adalah dengan melakukan berbagai ketaatan kepada waliul amr, pemerintah kita. Selama mereka masih muslim, selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat, wajib bagi kita untuk taat, mendengar dan taat. Walaupun mungkin sebagian mereka masih melakukan berbagai kezoliman, tetapi wajib bagi kita untuk mendengar dan taat, mendoakan mereka dengan berbagai kebaikan. Karena jika suatu pemerintah itu baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Sahabat yang mulia Salamah bin Yazid Al-Ju'fi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiullah, bagaimana pendapat Anda jika ada pemimpin yang menguasai kami? Mereka meminta agar hak-hak mereka dipenuhi oleh kami. Tetapi mereka menghalangi kami untuk mendapatkan hak mereka, hak untuk mendapatkan hak kami." Sosok gambaran pemimpin yang zalim. "Maka apa yang kau nasihatkan? Apa yang kau perintahkan pada kami terhadap pemimpin tersebut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dengar dan taati. Sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman mereka, terhadap perbuatan mereka. Demikian juga kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Maka laksanakan kewajiban kalian mendengar dan taat terhadap pemerintah selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat." Maka muncul rasa keamanan, rasa aman, karena sebab ketaatan rakyatnya terhadap penguasanya walaupun dia zalim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mencabut kezaliman tersebut. Para hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi para penguasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada mereka untuk memimpin rakyat ini, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah keamanan negeri ini dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah sebagai orang-orang yang adil, sebagai pemimpin yang adil, karena sebab dengan keadilan akan muncul keamanan di negeri ini. Dikisahkan bahwasannya seorang utusan dari orang kafir datang ke negeri kaum muslimin, dan dia melihat bagaimana keamanan yang sangat tersebar di negeri kaum muslimin, sampai dia utusan tersebut melihat khalifah yang saat itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala tidur di bawah pohon tanpa penjagaan. Seorang khalifah tidur di bawah pohon tanpa penjagaan. Dia heran bagaimana bisa munculnya rasa aman di negeri tersebut. Sampai-sampai seorang khalifah saja bisa tidur di bawah pohon tanpa ada penjaga yang menjaganya. Maka ketika dia melihat ternyata di negeri tersebut, di negeri kaum muslimin tersebut, tersebar keadilan yang merata di antara rakyatnya, maka fahamlah dia munculnya keamanan tersebut karena adilnya sikap dari khalifah pada saat itu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan menjaga negeri kita dan menjaga para pemimpin kita dari berbagai kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma taqabal siyamana wa qiyamana wa sa'ira amalina. Allahumma rabbij al hadha baladan aminan. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ahwal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal muslimina fi kulli makan. Allahumma wafiq walata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Hadza ma astati an aqula lakum wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.